بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضقيهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه. قال الإمام النووي العارم بالعين المهملة والرأي وهو الشرير المفسد وقوله إن بعث أي قام بسرعة. Dari sahabat Abdullah bin Zam'ah, hadis ini terkait pada bab tentang al-wasiatu lin-nisa, wasiat untuk para wanita. Dari sahabat Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kita telah sebutkan keadaan-keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Ada khutbah yang ratibah, ada khutbah yang aridah. Khutbah ratibah itu khutbah yang rutin beliau lakukan, yang dilakukan pada khutbah yaumul jum'ah, khutbah ya al-idain, ya khutbah al-khauf itu al-khusuf, salat khusuf, khutbah al-istisqa, ya pada salat istisqa dan lain sebagainya. Adapun khutbah al-aridah, ya khutbah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya sebab. Ya, terkadang beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri, terkadang beliau berkhutbah dalam keadaan menaiki kendaraan, ya, terkadang bersandar dengan sahabatnya. Naam, sesuai dengan keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu-waktu yang tidak ditentukan. Nah, ketika di sana butuh untuk berbicara di hadapan para sahabatnya, maka beliau pun berkhutbah. Nah, wa dzakara an-naqata wallazi aqaraha, dan disebutkan ya, tentang naqah, seekor unta. Walladhi aqarha, dan yang disembelih. Ini terkait dengan hukum memakan daging unta. Hukum memakan daging unta, ya, adalah halal. Akan tetapi bagi seorang yang berwudu, maka akan membatalkan wudunya. Maka wajib bagi seorang yang hendak melakukan sholat setelah dia makan daging unta untuk dia berwudu. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah makan dagingnya ini direbus, dipanggang, digoreng, ya, atau yang lain sebagainya? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan, apakah ya, nam daging tersebut dimasak, ya, direbus atau matbukh, ya, dimasak atau dengan cara yang lainnya, dibuat sate misalnya, tetap dia membatalkan wudu. Apakah ya yang membatalkan itu hanya makan dagingnya saja, atau bagian-bagian tubuh dari unta tersebut, seperti hati, limpa, paru, dan lain sebagainya, apakah juga ini membatalkan? Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ya, termasuk di dalamnya adalah hati, ya, limpa, paru-paru, dan lain sebagainya. Ya, setiap apa yang dia disebut sebagai unta, maka memakannya adalah na'am, membatalkan wudu. Ya. Hati-hati unta, ya, limpa-limpa unta, dan seterusnya. Karena Nabi SAW tidaklah memberikan pengecualian, ya, sedikit pun. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tawaddu'u min luhumil ibil, berwudulah kalian dari daging-daging unta. Artinya, kalau kalian makan daging unta, maka kalian wajib berwudu. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW ditanya, atawaddu'u min luhumil ibil? Qala na'am. Qala atawaddu'u min luhumil ghanam? Faqala in syi'ta. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita berwudu dari memakan daging unta? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Lalu sahabat bertanya kembali, apakah kita berwudu dari memakan daging kambing? Maka Nabi SAW bersabda, in syi'ta, jika kamu mau. Maka di sini menunjukkan bahwasannya memakan daging unta, memakan daging kambing tidaklah membatalkan wudu. Ya. Dan juga memakan daging sapi tidaklah membatalkan wudu. Memakan daging, ya, kuda tidaklah membatalkan wudu. Akan tetapi membatalkan wudu adalah memakan daging unta. Naam, apakah dia makan dengan berkuah atau dia makan dengan cara dibakar? Maka wajib baginya untuk berwudu. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan susu unta? Apakah seorang yang minum susu unta itu membatalkan wudu? Maka Syekh rahimahullah menyatakan fa amma syurbu labnuha fa inna sahiha annahu laisa binaqidil wudu. Maka adapun meminum susu unta, maka sesungguhnya yang sahih ini mengisyaratkan bahwasanya adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Maka sesungguhnya yang sahih bahwasanya tidaklah membatalkan wudu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala memerintahkan kepada al-araniyin untuk mereka mengeluarkan ya ibil untuk sedekah, yashrabu min abwaliha wa albaniha, lam ya'murhum bil wudu. Mereka al-iraniyin ini mereka meminum dari air kencing unta dan susu untanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk berwudu. Ya, ini dalilnya. Jadi kalau susu unta itu tidak membatalkan wudu ya, dengan pendapat yang sahih. Kalau seandainya ya nah membatalkan wudu dan wajib untuk berwudu, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan mereka untuk berwudu. Ya. Nah. Adapun jika mereka mau berwudu, ya ini baik. Tetapi ya kalau wajib itu tidak. Ya minum susu unta kalau dia mau berwudu itu baik. Tapi kalau wajib tidak. Ya. Nah. Kemudian masalah yang berikutnya. Bagaimana kalau kita hanya minum kuah ya sayur unta, daging unta, misal dibuat kuah ya, dibuat gulai, dibuat sop misalnya berkuah. Kalau di ya biasa orang Arab itu dibuat kuah yang banyak dan kuahnya itu dinamakan marok, kuah daging, ya. Kuah daging. Jadi dagingnya dengan kuahnya itu kalau mereka makan biasanya dipisahkan. Dagingnya diambil, ditaruh di nampan di atas nasi, kemudian kuahnya ditaruh di mangkok. Sebelum makan nasi mereka minum kuahnya dulu. Ya. Nah kuahnya ini namanya marok. Apakah ketika seseorang minum ya marok ini membatalkan wudu, ya, marok daging unta, apakah membatalkan wudu? Maka Syekh menjawab, la yajibul wudu minhu, tidak wajib berwudu darinya. Yaitu tidak wajib wudu kalau dia minum kuah tersebut. Wa in tawaddaat fa huwa ahsan, maka jika dia mau berwudu itu lebih baik. Nah. Adapun ketika dia makan daging unta, maka harus dia berwudu. Naam. Begitu pula ya lemak daging unta, ya. Ya lemak daging unta tetelannya itu walaupun bukan daging tapi dia wajib untuk berwudu. Baik. Naam. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini, idzim ba'atha asqaha, ketika bangkit orang-orang yang paling celaka, in ba'atha laha rajulun azizun, arimun muni'un fi rahtihi. Ya, al-arimu ya bil ain al-muhmalah war-ra. Ain di sini tanpa titik dan setelah itu ra. Artinya asy-syarirul mufsid, yaitu seorang yang jelek, seorang yang mufsid, melakukan kerusakan. In ba'atsalaha rajulun azizun arimun muni'un fi rahtihi. Ketika bangkit padanya seorang laki-laki yang ajiz, yang mulia, tetapi dia jelek akhlaknya, ya, yang menghalangi na'am pada kaumnya. Ya. Summa dzakaran nisaa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wanita. Fa wa'adha fiihinna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat kepada mereka, para wanita. Ini syahidnya, ya. Wasiat ya kepada para wanita. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'madu ahadukum fayajlidul imra'atahu jildal 'abdi. Salah seorang mereka sengaja ya memukul, mencambuk ya istrinya seperti memukul seorang hamba sahaya, ya, seorang budak. Ya, pukul. Fala'allahu yudaji'uha fi akhir naum. Lalu dia pun ya mendatangi istrinya tersebut di akhir malam atau di malam hari. Sudah dipukul, ternyata ya malamnya didatangi. Nah, saya menyebutkan bahwasannya ya tidak sepantasnya bagi seorang suami untuk dia memukul istrinya ya seperti seseorang yang tidak memiliki ikatan ya antaranya dengan antara dia. Ya, kalau memukul budak ya itu habis-habisan dipukul ya. Naam. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh seseorang suami ya memukul istrinya seperti dia memukul budak ya. Dia habisi ya. Naam. Seakan-akan istrinya tersebut seorang budak yang butuh dengan pertolongan ya. Wa hadza la yaliq. Ini tidak pantas untuk dilakukan. Ya. Ini tidak pantas untuk dilakukan. Li'anna al-'alaqata ar-rajuli ma'ahlihi 'alaqata khassah yanbaghi an takuna mabniyatan 'ala al-mahabbati wal-ulfah wal-bu'du 'anil fahsya al-qawliyati wal-aw-fi'liyah. Karena ikatan seorang laki-laki bersama istrinya itu ikatan yang khusus. Ya. Seorang suami dengan istrinya itu memiliki ikatan yang khusus. Ya. Nam, sepantasnya dia bangun ikatan tersebut di atas kecintaan, kelembutan, ya, dan jauh dari perbuatan fahsya keji. Ya. Bukan ya dia merasa dirinya na'am telah membelinya, telah menikahinya, telah ini dan itu, merasa memiliki ya, merasa lebih sehingga menilai istrinya adalah seperti budak. Ya, disiksa, dipukul sebagaimana seorang budak, tidak. Tetapi seorang suami ya dengan istri itu memiliki ikatan yang didasari dengan kecintaan, kasih sayang. Nah, ya, tidak boleh ya dia mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada istrinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji kepada istrinya. Nah, tidak boleh. Ya, Naam. Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia memukul istrinya tersebut seperti seorang budak, ternyata di malam harinya dia datangi istrinya. Ya. Kata ya Naam Asy-Syaikh rahimahullah, "Kaifa tudaji'uha fi akhir al-yawm wa tastamta'u biha mahabbatan wa taladdudan wa shahwatan anta qad jaladatha jildan 'abd." Bagaimana engkau bisa mendatanginya pada akhir hari atau di malam hari sedangkan engkau bersenang-senang dengannya? Ya. Bagaimana bisa? Tadi siang kamu pukul, kamu siksa, kok malamnya kamu datangi dia? Ya. Bagaimana? Ya. Nah, ini satu perkara yang saling berlawanan. Ya. Saling berlawanan. Nah, maka Nabi SAW mencela orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Tidak boleh seseorang melakukan hal tersebut yang tidak layak untuk dilakukan bagi seorang yang berakal, terlebih lagi adalah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.